Kadung di sawang mono keseling, ombyak segoro uber-uberan, semono uko welas nongriko sing ono leren-leren ni. Sing siji uang ngomongi podo, manis tebu mulo kawitani, sun sing kepingin arep nyaleni, cerito hang tau ono. Sing percaya paran hang sun rasa bedeleng dodolan ati ni sun nyoro riko hang sun angani sun ujo-ujo hang pisong gawe ati iki tentrem. Segoro uber-uberan semono uko welas nongriko sing ono leren-lereni. Sing siji uang ngomongi podo, manis tebu mulo kawitani, sun sing kepingin arep nyaleni, cerito sing percaya paran hang sun rasa bedeleng dodolan ati ni sun nyoro riko hang sun angani sun ujo-ujo hang pisong gawe ati iki tentrem. Bedeleng dodolan ati ni sun nyoro riko hang sun angani sun ujo-ujo hang pisong gawe ati iki tentrem. Isun kulino sing gampang percaya.